Mungkin sampai mati aku sepi, biar senyum hadir di hariku. Namun ini hanya ada di bibir, di bibir saja. Yeah.